Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang membahas masalah penting terkait dengan beberapa ayat yang sebagian menganggap ada ta'arud, sebagian menganggap ada pertentangan padanya, padahal sebetulnya tidak ada. Kita baca dua contoh sekarang. Kata beliau rahimahullahu taala, wa qad dzakara ulama rahimahumullahu amsilatan katsiratan lima yuhimu at-ta'arud wa bayyana jam'a fi dhalik wa bin ajma'i ma ra'aytu fi hadzal mawdi' kitab daf'iha min al-ittirab an ayyil kitab ayyil kitab. Para ulama telah menyebutkan contoh yang banyak dari ayat-ayat yang mengesankan ada kesan ta'arud, ada padanya kontradiktif, dan mereka para ulama menjelaskan bagaimana menjamaknya, mempertemukannya. Dan di antara kitab yang paling mencakup yang kulihat dalam pembahasan ini adalah kitab Dafa'i Hamil Ittirab an Ayat Kitab li Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullahu taala. ومن أمثلة ذلك لأن تشنته يدل قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين. dalam ayat yang pertama ini dikatakan bahwasanya Quran adalah هدى للمتقين, hidayah bagi orang-orang bertakwa. وقوله فيه, dan juga firman dalam ayat yang lain, syahr Ramadan alladhi unzila fil Quran hudal linnas. Asyahid, di ayat yang pertama dikatakan hudal lil muttaqin, Quran adalah huda lil muttaqin. Tapi di ayat yang lain dikatakan hudan linnas, ya, bimbingan hidayah bagi manusia. Di satu ayat dikatakan untuk muttaqin secara khusus, di ayat yang lain dikatakan umum hudan linnas. Seorang yang tidak mendapatkan penjelasan para ulama, ya, hanya sekedar membaca dengan terjemah, mungkin akan menganggap ada kontradiktif, akan ada penentangan. Katanya untuk muttaqin, kok di sini untuk manusia? Maka para ulama kita menjelaskan, faja'ala hidayatul Quran fil ayatil ula khasatan bil muttaqin wabi thaniyah amatul linnas. Allah katakan, Allah jadikan Quran adalah hidayah lil muttaqin, ayat yang pertama, dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Kemudian wabi thaniyah, adapun di ayat yang kedua dikatakan amatul linnas, hidayah bagi keumuman manusia. Bagaimana cara menjamaknya? Qala wa jam'u bainahuma, man jama' keduanya adalah annal hidayatal ula hidayatut taufiq wal intifa. Hidayah yang pertama dalam ayat yang pertama itu hidayah taufiq, hidayah intifa, yang mendapatkan taufiq untuk mengikuti Quran, yang bisa mendapatkan manfaat dari Quran adalah orang-orang bertakwa, Wasaniyah, ofisaniyah, adapun di ayat yang kedua, hudan linnas, itu hidayah at-tabyin wal irsyad. Hidayah ad-dilalah wa at-tabyin wal irsyad. Yani Quran adalah bimbingan, penjelasan untuk semua manusia. Ini maknanya. Karena hidayah, ada hidayah taufiq, hidayah al-qabul, ada hidayah ad-dilalah wal irsyad wal tabyin. Sehingga kalau dari sisi hidayah tabyin, hidayah irsyad, itu adalah untuk seluruh manusia. Tapi dari sisi hidayah at-taufiq, yang mendapatkan taufiq untuk menerimanya, mengambil manfaat darinya, hanyalah orang-orang bertakwa. Ini pertama. Dan ini terkait dengan pelajaran kita dalam kitab-kitab tauhid. Ketika memahami hidayah ada dua, hidayah taufiq wal ilham hidayah, irsyad wa tabyin wal bayan wa didalah, dia akan tahu. Ya, karena memang di sini makna hidayahnya berbeda. Hudan lil muttaqin adalah hidayah taufik. Hudan lin nas adalah hidayah irsyad wa didalah wa tabyin. Contoh kedua, wa nadhiru hatainil ayataini, yang serupa dengan doa ini, qauluhu ta'ala li fi rasul sallallahu alaihi wasallam, firman Allah kepada Rasulnya. Dalam ayat yang pertama dikatakan Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau ya Rasul tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada yang kehendakinya. Asyahid dinafikan hidayah dari Rasul, bahwa Rasul tidak bisa memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan hidayah. Dinafikan hidayah di Rasul. Namun ayat yang lain, wa qaru ta'ala fi wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, engkau wahai Rasul sungguh-sungguh memberikan hidayah ke siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Ya, ayat yang pertama dinafikan, engkau tidak bisa memberikan hidayah. Ayat yang kedua justru ditakid dengan dua taukid, dengan inna taukid, kemudian lam taukid, sungguh-sungguh engkau memberikan hidayah di siratal mustaqim. Yang satu menafikan, yang satu menetapkan bahkan dengan dua taukid. Jamaknya bagaimana tadi, dengan memahami hidayah ada dua, hidayah taufik dan hidayah al-isyad. Fal awwal, adapun yang pertama yang dinafikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak bisa memberikan hidayah, adalah hidayah taufik. Engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada seseorang. Seorang mau menerima atau tidak menerima, tunduk atau tidak tunduk, itu bukan engkau yang punya kuasa. Hanya Allah bisa memberikan hidayah taufik. Wasaniyah, adapun yang kedua yang ditakdir dengan dua taukid, sungguh-sungguh engkau memberikan hidayah, hidayah tabyin, hidayah irsyad, hidayah adilalah, sungguh-sungguh engkau memberikan hidayah yang memberikan bimbingan, penjelasan kepada manusia. Iya. Adapun hidayah taufik, setelah engkau memberikan penjelasan, bimbingan, adapun masalah hidayah taufik, masalah hidayah nerima atau tidak nerimanya, itu hanyalah hak Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa menjadikan orang yang kamu cinta menerima hidayah, tidak bisa. Dan hidayah taufik hanyalah billahi subhanahu wa ta'ala. Ya, dua ayat ini terpahami ketika seorang mengerti hidayah ada dua, hidayah taufik wal ilham dan hidayah adilalah wal irsyad. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.